وأعد علينا من بركاته آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Hadirin mustami'in jamaah pengawasan Kitab Irsyadul Ibad saking Masjid Agung Kota Bandung yang dirahmati kalian Allah Subhanahu wa taala, nerusaken pengawasan kula kali panjenengan Kitab Irsyadul Ibad sing tasih membahas tentang macam-macam perilaku, ucapan dan tindakan yang menyebabkan tiang niku wau murtad. Bismillahirrahmanirrahim. Di antaranipun au yungkiru ijazal qur'ani, atau mengingkari tentang mukjizatannya Al-Qur'an. Baik itu ingkar secara keseluruhan ataupun mengingkari, meragukan tentang satu ayat dari ayat-ayat yang telah ditulis dalam Al-Quran. Au suhbati Abi Bakrin, utawa mengingkari tentang kesahabatannya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Ngarani lekne Sayyidina Abu Bakar iku duduk sahabat atau orang-orang yang murtad, orang-orang yang mengingkari Kanjeng Nabi, itu pun sudah menjadi murtad. Kenapa? Keranten derajat sahabate Sayyidina Abu Bakar ini dijelaskan dalam kitab Al-Qur'an. Ya, idhuma fil ghori idh qala li saqifihi innallaha ma'ana. Lek ngingkari Sayyidina Abu Bakar itu pendamping Nabi, sahabat setianya Kanjeng Nabi, berarti piyambe itu mengingkari satu ayat Al-Qur'an. Padahal mengingkari, gak ngakoni satu ayat Al-Qur'an itu menyebabkan dia podo ambek gak percaya Qur'an. Lek gak percaya ambek Qur'an, ya jelas dadi murtad. Awil ba'si utawa ingkar, gak percaya lek awak iki besok bakal ditangek nomane teko kubur. Awil jannati utawa gak percaya adanya besok niku ono gene suwarga, awin nari utawa neraka. Al ba'su tangi teko kubur, suwarga nan neraka ini adalah termasuk sesuatu yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Lek gak percaya ambek barang gaib termasuk yo gak percaya ambek satu ayat dalam Al-Qur'an. Lanjutanipun para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, au yuk au yakdiba au ka ayakdiba, utawa perbuatan singgarai murtad panen niku yakdiba gorono utawa gak percaya nabian ing satu nabi di antara nabi-nabi yang telah ditulis dan sing wajib diweruhi ngene ku jumlahena selawena nabi. Adapun kumawa sakniki ana sing kontroversi umpama surat Luqman. Luqman itu apa termasuk nabi atau orang-orang yang soleh? Nah, umpama kula kali sampean, Luqman itu duduk nabi, cuma orang-orang yang soleh. Karena Luqman itu masih mukhtalafun alaih, masih diperselisihkan di antara pendapat-pendapat ahli tafsir, maka kula kali sampean lek gak ngakoni Kiai Luqman iku nabi, ya tidak menjadikan murtad. Siji lek kula kali sampean niku wau gak ngakoni bekne Nabi Khidir itu adalah seorang nabi. Karena napa? Itu sudah disepakati oleh ulama. Gak percaya siji nabi umpama Nabi Isa itu dudu nabi, bahkan siji ini pangeran. Nah, itu pun menyebabkan kemurtadan. Au yastakhifu bihi utawa piyambe niku meremehkan, merendahkan, menghina di antara nabi-nabi yang ada. Ya, umpama guyon-guyonan Nabi Nuh. Iki contoh tok. Nabi Nuh kuwi wong sing gak tegas, nabi apa iku? Tidak. Ya. 1000 tahun gak iso ngislamno cuma wong iku tok. Katik bojone gak Islam. Anake dadi wong sing ngene, gak boleh. Apapun yang terjadi pada nabi, nabi itu adalah seorang manusia. Seorang manusia yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Lah kok umpama satu nabi itu kesandung satu masalah sing kelihatannya itu bertentangan, maka itu adalah sebagai contoh. Contoh-contoh ini koyok Nabiullah Adam alaihi salam. Nalikane piyambake wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal khasirin. Wis lo Adam ambek Hawa. Kono jok nganti cedek-cedek, dolen-dolen ana nisore wit iki man. Iya. Kok apa garai kepingin? Kok terus terjadi begitu? Nah, hal niku adalah untuk melaksanakan takdir utawa rencanane Gusti Allah sing wis direncanakno. Hal itu tidak ada rencana saking Nabiullah Adam itu sendiri. Rencana teng mriku mboten, cuma kesandung nalikane niku dijogok kesadarannya sehingga lupa, sehingga menjadi orang-orang yang melanggar. Hal itu sudah ditakdirkan ambek Gusti Allah. Dan kesandunge Nabi Adam lan para nabi dalam satu perbuatan ngoten niku mboten ngantos garakno nabi niku dadi rendahe utawa ino. Cuman sebagai contoh. Ya. Jembati korban yang dibuat untuk contoh, kemudian orang-orang yang di belakangnya niku supaya iso hati-hati. Nabi lo si iso wis hati-hati koyok ngono, si iso kepreset opo mane awak-awakan. Ojo nganti kula kali panjenengan iki menyelidiki siapapun kerendahan, kegagalan nabi. Mboten enten nabi sing gagal. Semuanya berhasil. Napa maneh? ngarani lek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku gagal membawa para sahabat tambah murtadan man au bimalakin atau merendahkan menghina terhadap satu di antara malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Au yasubbuhuma utawa misuwi ngilokno nabi utawa malaikat. Ya. Kaya sakniki wong Kristen, wong Nasara, wong Israel barang niku wau. Piyambeke paling boten seneng nanggene malaikat Jibril. Ya. Kenapa kok gak seneng nanggene malaikat Jibril? Karena malaikat Jibril itu adalah pembawa wahyu. Sing mengungkap rahasia utawa rencana-rencana orang-orang yang buruk wong sing maksiat nanggene Gusti Allah. Senengane nanggene malaikat Mikail. Mergane malaikat Mikail itu dalam setiap agama diterima. Ya, kaya jenenge wong Mikail Gorbachev, Mikail Lopo, Mikail kabeh niku Mikail karena apa? Mikail itu adalah malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk beribadah bagi rezeki, ngatur udan, ngatur kemakmuran dan lain sebagainya. Ya. Oleh malaikat Jibril itu adalah tiang dia malaikat yang dipasrahi gawe wahyu, nyampaikan wahyu. Lek wis nyampaikan wahyu biasae lek nek ana barang sing salah diceritakno mari ngono dikei bener dikei tugas. Berjane jale Gusti Allah mangkana aduan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbik. Terusane ayat wa mangkana aduan li Jibrila wa mikala fa innallaha aduun lil kafirin. Ngoten ya. Lek nek pancen wong iku musuhi ambek malaikat Jibril utawa malaikat Mikail, maka dia itu termasuk orang yang menentang kepada Allah. Lu oleh menghina utawa misuhi nanggene nabi jine nabi nanggene malaikat iku maeng walau ta'ridon. Senajan de'e niku wau cuma samar-samar utawa guyonan. Ya. Utawa guyonan. Pokoke barang sing hak jangan dibuat permainan bae banyolan, umpama digawe ludrukan, itu ndak boleh. Guyon-guyono aja sampe ngeneki nanggene barang kaya menyebut-nyebut Al-Qur'an, meremehkan nabi, meremehkan seorang wali. Panji-panji agama itu harus dihormati, boten angsal diguai banyolan apa ludrukan. Enggak, iki mang cuma gawe sinetron tok. Itu menjadi murtad. Iya. Meskipun itu digawe film utawa digawe sinetron gawe ludrukan. Lek ne sampe dalam ngomongan iku mang ngenyek nanggene nabi, ngenyek jenenge malaikat, ngenyek jenenge seorang wali, maka itu menyebabkan murtad. Ayat dibu utawa sing nyebat murtad maneh niku mau menuduh serong utawa zina. Aisyah radhiyallahu anha ing Siti Aisyah radhiyallahu anha. Gini surat gini Al-Qur'an kan dijelasaken tentang wonten gene hadis nggih dipun jelasaken tentang hadisul ifki, berita kebohongan atau gosip. Gosip niku wau yang disebarluarkan oleh orang kepercayaan Kanjeng Nabi sing digosipno gene ku Siti Aisyah radhiyallahu taala an. Ya. nalikane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku badhe perangan biasa niki sudah terkenal. Kanjeng Nabi niku gilir sapa wayahe barengi aku untuk melaksanakan perjuangan perang niki. Ketepaan niku Siti Aisyah. Pun biasa lek garwane Kanjeng Nabi niku adalah dikei satu tandu utawa satu tumpakan sing ditumpakno nang jene ndukure unta. Setepulang dari peperangan niku biasa wonten sekelompok satu sahabat sing dikongkon kari budal kari gawene napa gawe ngoreksi utawa golek ibekne ana barang-barange orang-orang yang pulang terdahulu niku ana sing kari ya. Kebetulan pada waktu itu ngene sahabat Sofwan matur ngoten Siti Aisyah niki mandek tenggene siji panggenan. Pun. Tenggene siji panggenan istirahat tenggene iku waktu nekati budal Siti Aisyah niki kadhewan hajat mbok kebelet ngoyo mbok kebelet napa diterno. Boten gondo nang kene rombongan iki. Ya. Wong mangi ku didelok sak suwene Siti Aisyah ana ngene kono. Mari ngono metu gak sing weruh, akhire rombongan berangkat. Jenenge tumpakane Siti Aisyah niki diangkat. Abote tumpakan ditumpaki Siti Aisyah wonten ngene mriku ambek Siti Aisyah mboten numpak padha. Saking cilike entenge Siti Aisyah. Mantun ngoten berangkat. Bareng berangkat. Siti Aisyah pun mantun. Dugi kodakul hajah niku balik. Balik lho aku kok ditinggal rombongan. Ya apa ini? Akhirnya Siti Aisyah wis. Wis aku tak meneng ono gini-gini ya wis. Engkuk rombongan niku mang. Lek ne pancen kelangan aku lah balik nang rene maneh. Akhirnya terus lah rombongan niki wau sing kari bagian golek niki wau kepethuk lho kok ana wong ngene tibane Siti Aisyah tanpa komentar sahabat Kanjeng Nabi jenenge garwane Kanjeng Nabi mereka itu menghormat sangat berhati-hati sangat berhati-hati pun berangkat ambil rombongan sing bu teko tenggene Madinah keranten kendaraane Siti Aisyah niku waktu dibuka gak ono mari ngono ada orang yang memanfaatkan kondisi ngeten iki delon garwane Kanjeng Nabi ngene iki lho lek nek duwe bojo nom dijak ngene selingkuh gak teko wong kaya apa iki mandek-mandek no guna ya akhirnya teko Siti Aisyah lah iki perselingkuhane Siti Aisyah kaya ngene mang mulo ta wong nom iku wis gak kena dikira ngoten Kanjeng Nabi mboten percaya para hadirin Kanjeng Nabi mboten percaya berita tambah santer justru sing banter nosu gosip no tambah banter ini orang dekatnya sing ngomong Siti Aisyah melok ngono pisan padahal sing ngomong Siti Aisyah ummu mistah niku wau dibandani ambek Sayyidina Abu Bakar dicukupi sembarangi lah kok iso pada waktu itu melok menciptakan suasana yang keruh meneng udah keranten Kanjeng Nabi niku golek klarifikasi golek kebenaran berita bohong ini mboten ngrantos wahyu gak teko-teko akhire musyawarah ambil para sahabat-sahabat. Ya. Yeah. Di antara para sahabat itu memberikan di Nabi Siti Aisyah itu ngerti nopo. Mosok arek niku ngerti selingkuh. Wong arek niku sian. Sampai tinggal itu. Lek arek niku. Mari dulinan. Mboten kate anu langsung turu. Kadang-kadang dulinan salam mriku umpama anu mbot. Dereng tegas napa napa mboten ngerti napa napa niku. Mboten kiyo selingkuh. Ya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali jauh iso anu. Ya beli kira-kira kan ngene-ngene tentang berita niki. Jeneng Nabi sampean kok ngeboti arek situk. Sampean niku lho mboten kurangan kaya Siti Aisyah niku mboten kurangan arek perawan. Kok ngeboti wong si situk pun sampean pikiraken. Lho, ngoten niku berita-berita musyawarah niku sampai pada Siti Aisyah. Wahiri Kanjeng Nabi bingung turun ya ayat bahwasannya Siti Aisyah itu adalah orang-orang yang dituduh untuk berbuat serong. Ya. Bareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku wau menyampaikan tentang kebersihan berita bohong ini terhadap Sayyidina Aisyah, tenggene Sayyidina Abu Bakar, jarene Sayyidina Abu Bakar. Kalau nak kon wis dibebasno ambek Gusti Allah, kon iku gak berbuat selingkuh. Matur suwun kon nang Kanjeng Nabi. Dari Siti Aisyah gak, aku gak matur suwun nang Kanjeng Nabi, aku matur suwun nang ngene Gusti Allah. Ya. Yeah. Para hadirin, sejak itulah Sayyidina Aisyah aras-arasen nyeluk jenenge Ali niku aras-arasen. Krana apa? Saking mangkeli. Ya, wong aku iki gak apa-apa kok dituduh serong ngoten. Ngoten. Sejak itulah lho Siti Aisyah kate ngomong Sayyidina Ali ngoten iku lho angel saking si ana mangkeli ngoten iki. Akhire mboten tahu paling nyolok rajulun ngoten to. Lho ngeten niki dimanfaatno ambek golongane wong Syiah. Mari ngono, Aisyah itu pernah serong, pernah berkhianat Kanjeng Nabi, musuhi Kanjeng Nabi dan lain sebagainya. Lho lek kula kale panjenengan utawa sapa ae menuduh satu di antara istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbuat serong, maka dia itu adalah murtad. Keranten sedoyo garwane Kanjeng Nabi itu sudah dinas dalam Al-Quran, mereka itu bersih, mereka itu adalah ummahatul mukminin. Mereka itu bagaikan ibu kita. Lolek kula kali sampean membentak nanggene wong tua iku wis dosa gedhe. Apa maneh nanggene padha nanggene garwane Kanjeng Nabi iku padha dosa gedhe. Ya iku lho sing garakno negara aman iso dadi kaca ya gara-gara ngoten iku wau. Iya. Yeah. Gara-gara mengekspos utawa nyebar-nyebarno tentang nuduh tentang keeleane Siti Aisyah utawa para sahabat Kanjeng Nabi. Ya. Siapapun orangnya yang menuduh, sinten pun yang membuat alasan meskipun koyok masuk akal pun percaya. Biasane wong-wong si ane gung ya, wong si apa sopoai. Lek giring kulo kali sampai ini enak. Pertama ini. Koyok ngeten ya. Lek pancen kon iku seneng nang gini Kanjeng Nabi. Nabi dicupit pun kalian tidak akan rela. Ngoten ya. Masuk tak masuk ngeten ya. Masuk. Mari kono bagaimana dengan putri Rasulullah Siti Fatimah. Bagaimana dengan cucu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang dicintai oleh Rasulullah selain cucunya sendiri. Sampai Kanjeng Nabi niku wau waktu sujud Sayyidina Hasan mbok Husain niku wau numpak ana ngene Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi gak wani ngadeg krana saking abote nang ngene Sayyid putune Kanjeng. Nah, ngono iku mang lho, kok ana sing mateni. Ngono katiga dikafirno. Wah, ngoten koyo ya. Mulai pun niku lagi sampean. Maka dari itu kita harus ngeten. Ya gawe karbala. Ya ngeten, ya ngeten. Cocok koyoan. Buat kita terima. Tak terima. Napa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boten pirsa. Lekne putune iki besok bakal mati secara tragis dibunuh. Apa Kanjeng Nabi dorong pirsa? Lekne putune sing siji niku matine pun tragis karena di racun. Lho pirsa wisan Kanjeng Nabi. Wis diweki weruh ambek Gusti Allah. Kok gak protes? Itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi lho gak protes nang jene Gusti Allah. Kon kok protes nang jene Gusti Allah. Niku lho pintere tiang-tiang iku membawa kita agar menjadi orang-orang keluar dari Islam. Pertama, koyoke kula kali sampean diajak mahabbah, ternyata setelah ikut kita diserongkan lagi. Pokoke kula kali sampean muga-muga dipun paringi slamet ambek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah percaya bahwasanya oleh nuntun para ulama, para wali, as-sabiqunal awalun, khususnya ulama-ulama ahli sunnah yang sudah membaca beberapa kitab-kitab, beberapa tafsir, beberapa hadis, beberapa ulul ulama, mereka itu sudah tahu dan mengerti. Ya. Lalu ono ulama-ulama ahli agama belakangan-belakangan ini mengkritisi orang-orang yang dahulu krono de'e kurang penggawean. Ngoten mawon to. Ya. Jadi sing mantep tentang ajaran wong kuno-kuno biyen. Ya. Di antara kelakuan-kelakuan sing nyebab nomor tat mane awiyat da'i an-nubuwata ngaku de'e iku dadi nabi. Ya. Ngeten iki kata. Kadang-kadang kula kali sampean krana saking kepingine ibadah ngrasa bahwasannya satu derajat kewalian, satu derajat kenabian, satu derajat itu adalah merupakan satu keberhasilan dalam ijabah. Jadi ibadah itu mboten enten keberhasilan kecuali husnul khotimah dan mencapai ridho Allah. Perkara kula kali sampean kok diangkat jadi wali, jadi iki itu adalah urusane Gusti Allah. Lalek kula kali sampean ibadah iku kurang ikhlas, akhirnya nanti lek dikei satu keramat engkok ngaku-ngaku jadi wali. Wiritono iki koncine jadi wali. Wiritono iki koncine jadi kasab. Wiritono iki kok dadi ngene, mboten enten. Jadi ibadah kula kali panjenengan melaksanakan apa yang diajarkan oleh Nabi, diperintahkan kali Gusti Allah, tujuane golek kewelasane Gusti Allah. Ya. Lek kula kali sampean ada tujuan pangkat tertentu, maka engko lek kula kali sampean iku dibisi ambek nafsu, dibisi ambek setan, engkau kongkon-kongkon jadi pura-pura jadi nabi. Pinteri masya Allah. Ya. Au yusaddiqumu da'iha, atau membenarkan orang-orang yang mengaku jadi nabi. Iya. Sakniki pancen walasane pinter. Lah kok sakniki kan onten nang ya. Kalau liya Eden niku, aku jadi nabi. Aku jadi ngene, dadi ngene lah niku. Lalu ngaku-ngaku jadi wali apa jadi murtad? bereng. Kok ten keranten bali niku sik onten. Kalau nabi, nabi terakhir niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kaya golongane Islam Jamaah itu menganggap bahwasannya gulam sinten? Gulam Ahmad ya. Itu adalah nabi, maka itu sudah menjadi murtad dudu Islam mana. Ya bener sing ngarani lek Islam Jamaah itu memakai Islam, kata-kata Islam itu adalah melecehkan agama niku bener. Iya. Bener. Dadi lek jenengan iki Islam tidak ada nabi kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada mengatakan orang menjadi nabi setelah nabi atau membenarkan dia jadi nabi setelah nabi, maka dia sudah menjadi murtad, bukan Islam lagi. Lek dikongkon tobat gak gelem, iya, diperingatno, diancam. Lek diancam gak gelem, ya iku mang dipateni, tapi sing mateni penguasa lho, senes kula kali sampean senes. Penguasa. Lah lek penguasa jejide kae, ya aja demo meneng wae lak wis ah. Lek sampe demo keliru. Iya. Niku ajaran alisun sunah didesak aja gitu. Wa ka ayyardo bil kufri. Koyok mana sing nyebab no murtad, mereka itu rela utawa meneng jegidegai tidak boten-boten ngereken ono si jini tonggoe sing jadiga kafir. Biasanya wonten niki pernah terjadi sing ini si jideso. Jadi wong iku nyambut gawe saking soroe nyambut gawe. Ya gak soro sak jane pas-pasan. Cuman ana sing nawarno, ya bojak sampean lek nyambut gawe ngene. Lah. Sampean tak kei jatah, lek ne gelem nang kene gereja. Kei jatah. Seminggu beras 9 kilo ngono. Lek sampean iku mang gelem aja-aja. Umpama seminggu 10 kilo wong siji. Lek sampean gelem aja-aja wong liya umpama bojo sampean. Sampean tak tambahi maneh, wong siji oleh 5 kilo. Dadi oleh 15 kilo. Lek wong telu ambek anak sampean ya 20 kilo. Niku berlipat. Sampai terjadi sak keluarga ini nang ngene gereja. Iya. Gak ngaku akhirnya. Tapi ngoten, ini bukan anu, bukan Kristen, iki adalah Islam ortodok, ngoten lho. Jadi Islam, tapi ortodok, Islam sing kuno. Luwe kuno tindibang Islame Kanjeng Nabi Muhammad, ngoten. Iya. Terus tonggo-tonggone niku wae meneng. Mboten enten sing usil. Kate apa? Kon nek nglarang aku, kon sing ngekeki mangan nang ngene aku lho. Koyok-koyok ngoten. Kate ngelingno gak gelem. Lho, jegideke kula kali sampean umpama. Padahal niku si anak utawa si ponaan, utawa si tanggane kula kali sampean membiarkan orang itu diseret ambek wong liya nang ngene agama Kristen niku mang, itulah menjadi kula kali sampean murtad. Jadi wong Islam niku kudu amat peduli terhadap lingkungan. Nggih, carane mboten keras. Cak jari sampean niku ngene-ngene ngene. Apa bener sampean ngene-ngene? Wong kok aku ngene-ngene. Ya didelok. Akhire didelok diselidiki. Tidak kula kali sampean usil mboten. Didelok. Oh wong iki kelek ngene-ngene ngene. Yelingno sampean lek ne perkara ngono sampean luwih cukup nyambut gaene. Timbang sampean ngono kok akibate ngene-ngene. Delok enta. Wong lek ne melek agama ngono-ngono iku diiming-iming ambek dhuwit, engko lek wis kecebur sampean iku mang digledakno. Akeh contone ngono iku mang. Wis ta sampean bali oh ngoten. Lho. Lek kula kali sampean wis jarno wis bangono-bangono, lah itu enggak boleh. Karena apa? Al-mu'minu akhul mu'min. Iya. Yasuddu ba'dahu ba'dun. Al-mu'minu lil al-muslimu lil muslim kal jasadil wahid. Wong Islam sing apik niku lek delok wong Islam wong liya dalam segala iku bagaikan kaya awak siji ngene iki. Idza staka udwun minhu lek ne sikile iku mang umpama kena eri nggih ya, kecocok eri sing ngrasakno lara iku sah awak. Semanten ugi kula kali sampean apabila menjadi muslim yang sempurna lekne ana dulure muslim iku mangkok dicokot utawa dimurtadno ambek wong liya, kula kali sampean kudu tanggap cepat-cepat untuk menyelamatkannya. Para hadirin, kita membiarkan orang dipaksa untuk masuk agama lain, kita membiarkan orang Islam dipaksakan untuk melakukan kekufuran, itu menjadi murtad. Ya. Contoh mana? Ka ikrohi muslimin. Ono si jini wong Islam dipaksakan alaihi terhadap kufur. Melok-melok. Melok-melok jadi maklare supaya wong iku melbu agama utawa akidah yang murtad. Au isyaratihi alaihi. Gak maksa, tapi dhe'e ku mang cuma ngarano padha ae. Iya. Ngarano padha ae. Au isyaratihi ala kafirin. Utawa lekne kapan ana sijine wong kafir kate mlebu Islam, piyambe iku mang ngomong percuma kon mlebu Islam. Tak wurungane wong kon mlebu Islam ya melarat. Wong Islam iki lho, gak ana sing rukun, ana ngene-ngene lho. Lek kapan ana wong kafir ora orang-orang luar Islam itu akan mau Islam, kula kali sampean menggak, itu pun kula kali sampean jadi murtad. Wa in lam yastasirhu. Meskipun kula kali sampean gak dijak musyawarah. Terus mali penyebab kafir. Wa kaman italkini kafirin kalimatal islami. Kula kali sampean ana sijine wong kafir utawa wong Kristen utawa wong apa takon nang sampean. Cak ya apa carane mlebu Islam? Aku wuru ana syahadat apa? Ya. Yeah. Wis gampang wis engko ae. Semoyo ngoten niku wae mboten angsal. Iya. Yeah. Lek kapan ana wong niku mangjuk wuru isyahadat, baik iku mang guyon utawa temenan, kula kali sampean sak iso-iso niku kudu murui. Sak nalikaniku mboten angsal semoyo. Kene apa? Bekne ta. Wong iku mang dengan meminta utawa njaluk purui kalimat syahadat niku pada waktu iku Gusti Allah ngrentekno pisan mlebu Islam. Lek lek nyemayani kuwatir engko wong iki berubah. Lah inilah menyelamatkan orang niku wau wajib. Lek kula kali sampean semoyo itu termasuk menunda keselamatan seseorang. Menjadikan kula kali sampean dosa gede padha ambek ngalang-alangi wong mlebu Islam. Wastihmalihi dan menunda utawa nyemayani wong sing kafir minhu saking mlebu Islam walau saatan meskipun cuma sedilu. Oleh bi khilafid doa lain halnya siji lek kula kali sampean dijaluki pendonga utawa ndongakno nang ngene wong kafir wong sing murtad. La razaqallahu la razaqahullahu iman au salabahu. Umpama ngene ana sijine wong kafir ana koncone katene melbu Islam. Mari ngono. Ya niku wau antara wong loro sing kafir niki sing dereng Islam niki eker-ekeran. Eker-ekeran. Sing siji akhire wis sak rene kon nek melbu Islam malah aku ae. Aja nurut iki. Sing situk niku aja ngono. Mandar kon gak dadi wong Islam lho. Dungakno wong kafir sing ngeceli kancane melbu Islam niku wae sing ngojok-ngojoki wong Islam, sing ngojok-ngojoki kancane melbu Islam. Wong kafir sing ngojok-ngojok iku mang didungakno mandar kon gak dadi wong iman, gak dadi wong Islam. Ngoten niku wae mboten napa-napa. Krana ndungakno wong sing durung Islam. Ya. Yeah. Terus mali ausala bau an fulanil islami in arada tasdila min ladridho bihi. Wa ka ayyu faddilul waliyu ala nabi. Kaya ngunggul-ngunggulno siji wali ala nabiyi ngalano nanggene siji nabi umpama nggih yeah. Syekh Abdul Qadir Jailani iku wali sing gedhe derajate padha ambek nabi lek nabi sidirae kalah ya. Niki biasa ngoten niku biasa lek kula kali sampean omong-omongan ambek wong ciri-ciri niku ngoten kula lak nate crito nggih ya. Ono si jere wong Madura kanca. Iki ngomong padha Madura teh ngoten kula iki cuma cerita. Saking ahline. Mbah Khalil iku wali gedhe iku. Malaikat iku biyen keliru. Sakjane sing dadekno Sultanul Auliya iku dudu Syekh Abdul Qadir Jailani. Mbah Khalil iku. Saking ae Mbah Khalil iku ngalah. Malak biyen iku tau ditawani ambek malaikat. Dadi dijadekno nabi, nabi akhire ngalah dikira nang nabi Khidir. Lho omong ana ngeten-ngeten iki murtad. Mergane sing ati-ati. Ya, biasane tiyah niku nggih ngoten, umpama wong Jawa. Ngoten, umpama wong Madura ngunggul-ngunggulno wong jenggo wae. Umpama wong Banjar ngunggul-ngunggulno wong ulama sing ana Banjar ngoten. Ngonggol-ngonggol ya gak apa-apa, tapi aja sampai ngliwati. Asale dadi wali mari ngono. Iki ben ngalah iki. Padha ambek wong si ang ngoten niku wae ya. Sayidina Ali ku ngalah. Ngoten. Sakjane sing dadi nabi ku ya Sayidina Ali. Saking Sayidina Ali ku wong sing andhap asor, nabi dadi nabi. Ngono dadakno kurang ajar lho. Ngoten niku. Nggih dadakno murtad. Wis ta. Lek wis nak wali ya wali lek nabi derajate wali sak dukur-dukure derajate wali gak iso ngalano derajate nabi ngoten mau ya semuanya itu sudah ditata ambek Gusti Allah malaikat gak ono sing keliru wali niku wis pas ya wali niku ono tingkatane dewi-dewi ngoten ya semakin ulama niku semakin unggul ilmunya semakin piyambe ini kuau ngeroso asor. Di katus ngeten, bapa ni contoh mana ya? Tenggini daerah tung cangkring ni gelu, wonten. Tenggini daerah Sidoarjo ni kau gih wonten, ya, ngeten. Ya, iku masya Allah, dukur kuang kata dukur, kor, lo, lek nang gini tung cangkring jai sambet ni ku, wista. Gak wani ana ngene iku ana. Ngoten yarene. Ya apa? Pokoke yai iku wis sing bagian donga, sing bagian napa ngene iki iku ndodokno lek nek yai Khamis iku sik ana nisore derajate wong niku wae. Niku biasa tiyang-tiyang ngoten. Padahal Kiai Khamis itu mempunyai satu akhlakul karimah. Teng pundi kemawon tidak pernah sampai ngelarani atine wong sekitar. Iya. Yeah. Jadi piambe umpama, umpama nggih ya. di daerah, umum si onten ya Hamid, umpomo ni Hamid. Melbu nanggene kersian ngoten ya. Terus nanggene pinggire balai desa. Gini kuno nopo, ono ustad ugi gini kuno umpomo ya. Iki lek si ono ya Hamid, umpomo gini ni. Gondong ya Hamid, ngoten pun ustad ugi mawon ngoten. Mari kuno ngene. Yai Hamid anak gini-gini kawani dongo Ustaz Ugi ikun dodono Ustaz Ugi dukure Yai Hamid duduk Yai Hamid itu saking asik saking pinter deh gak khawatir deh itu ngonggolno wong deh ambles enggak itu loh akhlaknya Yai Hamid jadi sing liya wah iya lah duduk lho nabi niku nggih ngoten ya. Wali-wali niku ngoten. Sing garae keliru niki sing nanggapi niku wae. Mergane pun sampe ngunggul-ngunggul no wis. Aduh kelakuane turuten nggih ya. Ya Allah, pancen fitnane ngoten. Muga-muga mawon kula kali sampean ngaji niki dadekno ilmu sing manfaat lan barokah. Akidah kula kali sampean sing wis ditata sing dibenerno ambek Gusti Allah muga-muga terjaga. Diwaris nonanggini keluarga, dadek no wong sing selamat, wong sing husnul khotimah, pulang kepada Allah menjadi orang-orang radiyatan mardiyah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Rabbana tarofna, bi annana tarofna, wa annana asrafna, ala lada asrafna. فاتب علينا توبة تغسل كل خوفة واستر لنا الأوراد وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا فضلا وجود منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نخضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبي إدادة تحت صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.